hatiku pun ceria kembali. Asik. Ku tatap Mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanmu. Tak menepati janji, datanglah dengan kasih. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Datanglah dengan kasih. Anda